adik kok sajake lesu ora mesem rengat brengut apa maning guyu loro apa dik mbok yo bloko bae sapa ngerti dik aku duwe tambane. Puskesmas berbarengan permisi mas, minta periksa tiket. Sangat tenan cik, aku bungah tenan. Ojo ojo dik, seliramu wes wiwit ngidang. Program pemerintah.